Pelajari kitab Sahih Muslim, membaca hadis-hadisnya, kita sampai pada kitab nikah bab yang keenam. Sebelum kita lanjutkan bab yang keenam, kita mengingatkan apa yang kemarin telah kita pelajari, mengoreksi apa yang terjadi dari kekeliruan. Yang pertama tentang bunyi bab. Bunyi bab yang kemarin hanya kita baca terjemahannya saja. Adapun dalam bahasa Arabnya, bab tahrimu nikahil muhrim wa karahiyati tahrimi nikahil muhrim wa karahiyati khitbatihi. Haramnya melakukan proses pernikahan bagi orang yang muhrim, dan makruhnya mengkhitbah atau melakukan khitbah bagi orang yang sedang ihram. Kemudian di dalam kasus-kasus yang ada yang diceritakan dalam riwayat tersebut, wanita yang dilamar oleh Umar bin Ubaidillah terkadang dinisbatkan kepada yang pertama bintu atau binti Syaibah bin Jubair. Itu yang pertama. Sementara di yang kedua, binti Syaibah bin Utsman. Ya, dia bukan orang yang berbeda, tetapi cara menisbatkannya yang berbeda. Orangnya tetap sama, wanitanya binti Syaibah bin Utsman pada hadis yang kedua, binti Syaibah bin Jubair pada hadis yang pertama. Sebenarnya benarnya adalah binti Syaibah bin Jubair bin Utsman. Binti Syaibah bin Jubair bin Utsman. Jadi yang anak Utsman bin Affan adalah Jubair. Ya, bukan Syaibah. Anak Utsman bin anaknya Utsman bin Affan adalah Jubair, bukan Syaibah. Lalu kenapa pada hadis yang kedua langsung dinisbatkan Syaibah kepada kakeknya Utsman, sementara ayahnya Jubair dihapus? Ini dalam bahasa Arab seringkali dilakukan, menisbatkan seseorang kepada kakeknya, menasabkan seseorang kepada kakeknya bukan kepada ayahnya. Ya, dinasabkan seseorang kepada kakeknya, dan benar karena kakeknya itu juga garis keturunan dia. Ya, berarti tidak ada terjadi kekeliruan dalam riwayat tersebut, dua riwayat tersebut, dia tetap orang yang sama. Cuma ketika dinisbatkan ayah wanita ini yaitu Syaibah kepada Jubair, dinisbatkan kepada ayahnya sendiri. Di saat dia dinisbatkan kepada Utsman, dinisbatkan kepada kakeknya. Karena Utsman itu kakek dari Syaibah, ayah wanita yang dilamar ketika ihram tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita mencari penggabungan antara dua riwayat yang bertentangan. Riwayat yang banyak, Nabi SAW tidak membolehkan atau melarang terjadinya pernikahan dalam keadaan ihram. Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan dia menikahi Maimunah, bibinya Ibnu Abbas, ketika dia dalam keadaan ihram. Ya, kemarin saya sangat keliru sekali ketika mengatakan bahwasanya riwayat Ibnu Abbas ini adalah syadzah. Ya, syadzah maksudnya digolongkan kepada riwayat yang lemah. Ternyata tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana, dia memang ketika ada kontradiksi antara hadis Ibnu Abbas yang menceritakan bibinya dilamar oleh Nabi SAW atau terjadi transaksi pernikahan antara bibinya Maimunah dengan Nabi, saat itu Nabi dalam keadaan ihram. Sementara sangat banyak riwayat terutama dari Utsman bin Affan menjelaskan Nabi melarang orang yang sedang ihram menikah atau dilamar atau melakukan pernikahan. Para ulama mencoba untuk menggabungkan, dan makanya pendapat jumhur ulama di situ, Imam Mazhab Abu Imam Syafi'i, Mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, jumhur itu berpendapat bahwasanya mengambil dasar hukum dari hadis yang melarang. Berarti mereka mengatakan pernikahan yang terjadi ketika ihram itu batal. Kemudian ada pendapat yang lain seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mengambil dasar hukum dari hadis Ibn Abbas. Lalu dijawab oleh para ulama jumhur yang mengharamkan bahwasanya riwayat Ibn Abbas ini kalau dibandingkan dengan riwayat yang banyak maka dia tidak mungkin diambil. Karena riwayat yang tidak membolehkan banyak sekali itu yang pertama. Kemudian riwayat langsung dari Maimunah sendiri, seperti yang telah kemarin kita jelaskan, Maimunah sendiri yang bercerita bahwasanya Nabi melamarnya dalam keadaan halal, bukan ihram. Ini lebih kuat daripada cerita orang lain, walaupun itu kemenakannya. Dan bahkan riwayat tersebut diriwayatkan pula oleh kemenakan Maimunah yang lain. Ya, diriwayatkan pula oleh kemenakan Maimunah yang lain selain dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi menikahi beliau dalam keadaan halal bukan ihram. Yang ketiga, kata para ulama, kata jumhur ulama, maksud dari hadis Ibn Abbas itu bukan Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan berihram, maksudnya adalah ketika melaksanakan ibadah umrah atau haji, tetapi maksudnya di tanah haram. Ya, bukan dalam keadaan ihram tetapi di tanah haram. Dan ini biasa diungkapkan dalam bahasa Arab seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau seseorang itu disifati ketika dia berada di tanah haram terkadang diungkapkan dengan kata-kata muhrim. Si fulan itu sekarang dalam keadaan muhrim. Maksudnya apa? Berada di tanah haram. Berada di tanah haram, bukan dalam keadaan berihram untuk umrah atau haji, tetapi berada di tanah haram Mekah. Jadi memang kasusnya seperti itu. Nabi SAW menikahi Maimunah di tanah haram Mekah, tetapi dia tidak dalam keadaan umrah ataupun haji. Ya. Jadi ini jawaban-jawaban dari hadis Ibn Abbas. Tetap hadis Ibn Abbas itu hadis yang sahih, karena Imam Muslim mengeluarkannya di dalam sahihnya. Ya, tetap sebuah hadis yang sahih, tetapi bila mana dihadapkan kepada hadis-hadis yang banyak, maka yang kita tarjih adalah hadis-hadis yang banyak, terutama kisah langsung dari Maimunah istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi ketika berada di Mekah dan dia tidak dalam keadaan ihram. Itu tentang bab yang telah kita selesaikan. Kemudian sekarang kita lanjutkan bab yang keenam. Bab yang berbunyi tahrimul khitbati ala khitbati akhihi hatta ya'dana aw yatruka. Dalam proses pernikahan tidak dibenarkan orang, dan hadisnya sebagian sudah telah kita, hadis tentang ini telah kita pelajari dari pada bab sebelum-sebelumnya, yaitu haramnya melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ya. Tahrimul khitbah, haram melamar wanita yang masih dalam status lamaran orang lain. Hatta ya'dana aw yatruka. Kecuali yang melamar pertama itu sudah ada memberikan izin. Mungkin dia tidak ada kecenderungan kepada wanita itu walaupun dia belum menungkapkan keputusannya itu kepada pihak wanita, tetapi ketika laki-laki yang kedua mengetahui si A ini melamar, telah melamar wanita tersebut, dan dia mengatakan saya akan melamarnya, kalau kamu tidak memberikan belum bisa memberikan jawaban yang pasti kepada mereka, saya sudah akan melamarnya. Lalu si A ini memberikan izin, silakan. Berarti dia tidak lagi tidak berkeinginan untuk tidak melanjutkan proses pelamarannya dan memutuskan untuk membatalkan walaupun belum dijelaskan kepada pihak perempuan. Dalam kondisi yang seperti ini boleh si B melamar, atau sudah jelas keputusannya dia tidak melanjutkan, artinya tidak ada ketertarikan dengan wanita tersebut, kemudian dia meninggalkannya dengan cara melamar wanita yang lain. Dengan cara melamar wanita yang lain, si A ini melamar si A, satu orang wanita, kemudian ya kemudian dia setelah itu melamar wanita yang lain, maka sudah ada pertanda bahwasanya dia sudah tidak tertarik dengan wanita yang pertama. Ya, tidak tertarik dengan wanita pertama. Dalam kondisi ini si B, laki-laki yang kedua, boleh melamar wanita yang pertama. Ya, boleh melamar wanita yang pertama, dan tentu wanita laki-laki si A ini tampak bahwasanya tidak ada cara atau tidak melakukan cara yang tepat. Ketika dia tidak setuju, kenapa dia tidak jelas mengatakan saya tidak melanjutkan, mungkin jodoh saya ada yang lain, atau untuk wanita ini ada jodoh yang lain, maka dia beritahukan kepada pihak keluarga tanpa membiarkan begitu saja. Tetapi si B sikapnya bagaimana? Ketika dia mengetahui si A ini sudah melamar wanita yang lain, berarti sudah meninggalkan si wanita yang pertama. Dalam kondisi demikian dia boleh melamar si wanita yang pertama. Ini yang dimaksud oleh bunyi bab, ya, haramnya melamar wanita yang sudah dilamar kecuali mendapatkan izin atau sudah nyata si yang pertama meninggalkan wanita tersebut. Ya. Terjemahannya, bab haram melamar perempuan yang sedang dilamar orang lain hingga ia mengizinkan atau memutuskan lamarannya. Memutuskan lamaran mungkin dengan gambaran yang saya sampaikan tadi. Baik, kita baca hadis yang pertama. Nomor 3377. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. Itu bunyi hadisnya. Ada dua hal yang dilarang dalam hadis ini. Yang pertama tidak ada hubungannya dengan bab kita, yaitu membeli atau melakukan transaksi yang masih berlaku transaksi yang lain. Ya. Membeli atau menjual sesuatu yang mana orang lain masih melakukan transaksi jual beli dengan yang pertama, si A, si B, si C. Si A penjual, si B dengan si C pembeli. Ya, si B dengan si C pembeli. Si B dengan si A masih tawar menawar, masih tawar menawar, belum deal. Tiba-tiba si C menawarkan atau mengatakan kepada si A, si penjual, saya bisa membelinya dengan harga segini, di atas harga si B. Ini tidak dibenarkan dalam agama, di atas harga si B. Karena si A dengan si B ini belum deal, belum terjadi jual beli, belum terjadi putus, tidak terjadi transaksi, belum ada tanda-tanda itu. Mereka masih tawar menawar. Tiba-tiba si C datang dengan menjanjikan harga yang lebih besar, maka si A tentu tertarik, dan terjadilah jual beli antara si A dengan si C, dan ini sangat dilarang dalam agama kita. Dan bahkan para ulama mengatakan jual belinya batal berdasarkan landasan hadis yang bernada seperti ini, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Contoh yang lain, si A, si B, si C. Si A dengan si B ini penjual, sementara si C pembeli. Atau si A pembeli, si B dan si C penjual. Ya, si A dengan si B masih dalam transaksi. Tiba-tiba dia menawar sebuah objek yang akan dibelinya. Tiba-tiba si C datang dengan barang yang sama, tetapi kualitasnya berbeda, dengan harga yang sama. Ya, dengan harga yang sama, tentu si B atau si A sangat tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh si C, sementara dia dengan si B belum selesai, belum terjadi transaksi atau belum terjadi pembatalan transaksi. Kalau begitu saya tidak jadi belilah. Ini sudah jelas. Atau terjadi, kalau sudah begitu saya beli, tiba-tiba Apalagi kalau sudah membeli, sudah ada kata-kata membeli, tetap masih dalam transaksi saja tawar menawar, tiba-tiba datang si C menawarkan barang yang sama tetapi dengan kualitas yang berbeda, lebih tinggi dari kualitas yang ditawarkan oleh si B sementara harganya sama, ini juga termasuk dalam konteks larangan yang sekarang ini. La yabi' ba'dukum ala bai'i akhih. Lihat bagaimana Islam mempertautkan hati, menutupi segala celah untuk terjadinya permusuhan, menutup semua celah untuk munculnya benih-benih permusuhan. Dalam masalah jual beli, tentu sih dalam dua kasus yang tadi saya contohkan itu semuanya menanamkan kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, dan menanamkan pertikaian yang besar, mungkin bisa terjadi bunuh-bunuh, pertentangan, dan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Bahkan kita semua mungkin sering kali mendengar perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW tentang hubungan erat antara seorang muslim dengan muslim seperti satu batang tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Umpama sebatang tubuh bila mana sebagian organnya sakit, semuanya merasakan sakit. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengumpamakan seperti sebuah bangunan. Satu bangunan, satu organ dari bangunan itu membutuhkan yang lain, saling menguatkan, tidak mungkin berdiri sendiri. Begitulah perumpamaan hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Dalam hadis yang sangat banyak sekali, Nabi SAW menutup celah-celah permusuhan tersebut. Tidak dibenarkan, bukan Nabi saja, dalam Al-Quran juga dijelaskan demikian, tidak dibenarkan saling menghina, saling bersu'uzon. Ini semuanya benih-benih kebencian. Ya. Kemudian bahkan ketika tiga orang berjalan bersama-sama, dilarang oleh Nabi dua dari mereka itu saling berbisik. Ini juga menanamkan kebencian. Idza kuntum thalathan falayatanajasnani duna thalith. Bila kalian bertiga orang, maka dua orang jangan sampai berbisik-bisik, karena yang ketiga pasti akan merasa sesuatu yang terjadi. Kemudian juga Nabi SAW melarang untuk buang air kotoran di tempat-tempat perkumpulan manusia, tempat di mana orang mengambil air. Banyak lagi upaya-upaya Nabi SAW menjaga persatuan dan menjaga saling cinta di tubuh kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua larangannya yang berkenaan dengan bab kita, wala yakhthub ba'dukum ala khitbati ba'din, dan janganlah sebagian dari kamu melamar lamaran yang sedang dilakukan oleh yang lain. Itu yang tadi telah kita contohkan ketika membicarakan tentang bunyi bab melamar wanita yang masih dilamar oleh orang lain yang belum ada kepastian melanjutkan lamaran ke jenjang pernikahan atau memutuskan, tidak dilanjutkan pelamarannya dan diputuskan. Ini tidak, belum ada, maka yang lain tidak dibenarkan untuk melamarnya karena menjaga hati. Apalagi kalau yang melamar, yang kedua melamar itu dengan penampilan yang lebih daripada yang pertama, dengan tampilan bentuk badannya, ketampanannya, kekayaannya, keturunannya yang lebih daripada yang pertama, tentu ini sangat menyakiti yang pertama. Dan ini yang diupayakan oleh Islam, tetap terjaga perasaan kaum muslimin dari perbuatan kaum muslimin yang lain. Ini hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, 3378. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Muthanna jami'an an Yahya al-Qattan qala Zuhair haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yabi' ar-rajulu ala bay'i akhi wa la yakhthub ala khitbati akhi illa ay ya'dana lahu. Hadis yang kedua ini hampir sama secara umum dengan hadis yang pertama tadi, cuma di ujungnya ada pengecualian, ada solusi tadi. kecuali tidak dibenarkan seseorang melakukan transaksi jual beli yang masih dilakukan oleh yang lain, atau melamar masih dalam pelamaran orang lain, kecuali atas seizinnya. Kalau yang pertama sudah mengizinkan, maka selesai. Ya, maka selesai dan tidak ada perkara yang menyakitkan, karena dia sendiri yang mengizinkan, memberikan izin untuk proses pelamaran atau proses jual beli, transaksi jual beli. Maka ini memberikan solusi. Kalau memang kita ingin melamarnya, kita minta izin kepada yang pertama. Ya, saya ingin melamar wanita yang telah engkau lamar, apakah engkau melanjutkan atau tidak? Kata yang pertama, silakan lamarlah. Mungkin dia tidak terlalu tertarik, maka dia mengizinkan untuk melamar. Lalu dalam kondisi demikian, si orang yang kedua ini sudah pantas atau sudah dibolehkan untuk melamar wanita tersebut. Begitu juga dalam kasus jual beli. Hadis yang berikutnya, 3379 3380, ya. Dua hadis yang akan kita bacakan ini hanya sanadnya saja, sementara bunyinya atau matan hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushirin an Ubaidillah bihadzal isnad. Dari Ubaidillah selanjutnya sampai Abdullah bin Umar sama. Ya, Ubaidullah sudah ada sebelumnya. Ubaidullah guru dari Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dan Ubaidullah meriwayatkan dari Nafi' Maula bin Umar. Nafi' ini budak Ibn Umar. Kita pernah memperbandingkan antara Nafi' dengan Salim. Nafi' budaknya Ibn Umar, sementara Salim anaknya. Kedua-duanya murid Abdullah bin Umar, dan juga perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang sahih. Tetapi bila mana dibandingkan kedua-duanya, si budak lebih kuat hafalannya daripada anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Sementara Nafi' ini riwayat yang sangat kuat. Makanya para ulama ketika menjelaskan sanad emas, sanad yang emas diantaranya adalah beliau ini, dari Malik, dari Zuhri, dari Abdullah bin Umar, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ini sanad emas ini, yang tidak ada lagi keraguan pada perawi-perawinya. Ini tentang Nafi', dan hadisnya tetap masih hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sanad berikutnya, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub an-Nafi'in bi hadzal isnad. Di sini yang pertama tadi itu dari Ubaidullah dari Nafi', sementara yang sekarang dari Ayyub. Ya, Nafi' punya murid yang lain, bukan lagi Ubaidullah, tetapi Ayyub. Ayyub ini namanya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Namanya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, juga murid terdekat dari Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan. Hadis ini hanya sanadnya saja yang dibawakan oleh Imam Muslim untuk membawakan hadis yang telah berlalu. Berikutnya 3381, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Amrun An-Naqid wa Zuhair bin Harbin wa bin Abi Umar qala Zuhair haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sudah bukan lagi hadis Abdullah bin Umar, tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجس أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. Sampai di situ hadisnya. Kemudian Imam Muslim mengatakan, zada amrun fi riwayatihi wala yasum ar-rajulu ala sawmi akhi. Ini ada beberapa larangan di sini, di antaranya adalah yang berhubungan dengan bab kita, dilarang seseorang melamar wanita yang masih dalam proses pelamaran orang lain. Sementara yang lainnya, hadis Abu Hurairah ini, yang pertama Nabi SAW melarang dari ayyabi'a hadirun libad. Ya, Ini salah satu bentuk transaksi jual beli. Orang yang orang kota membeli dari orang kampung. Ya. Ini gambarannya ketika orang kampung itu tidak mengetahui harga pasar. Dan dalam konteks yang lain ada istilahnya juga dalam transaksi jual beli itu talaqqi rukban. Talaqqi rukban ketika petani-petani dari kampung membawa hasil panennya ke kota, sebelum masuk ke pasar, jauh sebelum masuk ke pasar sudah disongsong oleh orang-orang, oleh pedagang-pedagang di kota. Dan akhirnya mereka membeli dengan harga yang murah karena yang kampung tidak tahu harganya. Tidak tahu harga pasar. Beli dengan murah ternyata di pasar itu harga yang sangat tinggi sekali. Ini menyebabkan terzoliminya pihak yang lain. Ini juga termasuk yang dibilang dalam jual beli oleh Nabi. Hadirun libat, orang kota, hadir orang kota, libat orang badui atau orang kampung. Yaitu membeli dengan cara seperti itu. Ketika yang petani-petani ini sama sekali tidak mengenal harga sehingga dipermainkan oleh orang-orang yang ada di pasar ini. Mereka membeli dengan harga yang sangat rendah, di saat itu harganya sangat tinggi. Ini juga terjadi kezaliman, terjadi menekan, memberikan kerugian yang besar kepada sebagian pihak dari kaum muslimin. Dan ini juga termasuk dalam larangan Nabi, au yatanajashu. Au yatanajashu, ini baik najash, ini juga termasuk jual beli yang dilarang. Najis ini termasuk transaksi riba dalam bentuknya. Kemudian au yakhthubar rajulu ala khitbati akhi. Ini yang berhubungan dengan bab kita, pelamaran. Au yabi'a ala bai'i akhi. Jual beli yang masih melakukan jual beli yang masih dalam proses jual beli orang lain. Seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang juga dilarang dalam hadis ini, wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Dan seorang wanita tidak dibenarkan untuk meminta, menuntut suaminya menceraikan madunya. Menceraikan madunya, litaktafi'a ma fi ina'iha, agar murni yang ia dapatkan dalam bejananya. Maksudnya pemberian dari suaminya. Ingin mendapatkan pemberian yang banyak, maka dia meminta, menuntut suaminya menceraikan madunya. Ini juga terlarang dalam agama kita. Kemudian sampai di situ hadisnya. Kemudian ada tambahan yang lain. Zada Amrun, Amr ini guru Imam Muslim yang pertama, dalam riwayatnya memberikan tambahan, wala yasumir rajulu ala saumi akhi. Janganlah seseorang menawar tawaran yang masih dilakukan oleh orang lain. Ya, janganlah seseorang kecuali dalam bentuk jual beli tersendiri. Ya, tetapi ini transaksi jual beli biasa, tiba-tiba ada seseorang menawar, kemudian tiba-tiba datang orang lain menawar dengan harga yang lebih mahal. Ini juga termasuk yang dilarang dalam bentuk yang tadi telah kita jelaskan. Dan kembali kita kepada hadis ini, 3381 ini, sebagian yang dilarang dalam hadis tersebut berkenaan dengan bab kita, yaitu la yakhthubur rajulu au yakhthubar rajulu ala khitbati akhi. Seseorang tidak dibenarkan melamar wanita yang masih dalam proses lamaran orang lain. Berikutnya 3382, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani Sa'id Ibn al-Musayyib أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا لا تناجشوا ولا يبيع المرء على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. Ini semua larangan yang ada dalam hadis yang sekarang ini itu terdapat dalam hadis yang pertama. Larangan dari melakukan jual beli najis, ya. jual beli secara najas, kemudian membeli apa yang melakukan transaksi untuk barang yang masih dalam proses transaksi orang lain, kemudian juga jual beli orang kota, orang yang di pasar menyambut orang yang dari kampung, ya. Kemudian berhubungan dengan bab kita sekarang ini, tidak boleh melamar wanita yang masih dalam proses lamaran orang lain. Yang terakhir adalah wanita, bila mana ada wanita yang dipoligami oleh seorang laki-laki, lalu salah satu dari mereka menuntut suaminya menceraikan yang lain demi mendapatkan pemberian yang banyak, perhatian yang utuh dari suaminya. Ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama kita. Hadis setelahnya 3383, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la ha wa haddatsani Muhammad ibnu Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq jami'an an Ma'mar an Az-Zuhri bi hadzal isnad mithluhu ghaira anna fi hadits Ma'mar wa la yazid ar-rajulu 'ala bai'i akhihi. Ini sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang telah berlalu, hanya saja di sini ada tambahannya dengan lafaz wala yazidir rajulu ala bai'i akhi. Tidaklah tidak dibenarkan seseorang menambahkan harga untuk pembelian barang yang masih dilakukan pembelian oleh orang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika si A dengan si B masih melakukan tawar-menawar tentang harga, tiba-tiba datang si C dengan menawarkan dengan harga yang lebih besar dari yang ditawarkan oleh si B. Maka ini yang dengan jelas sekali Nabi mengatakan wala yazid, jangan tambahkan, atau janganlah seseorang menambahkan. Artinya janganlah seseorang dan janganlah seseorang menambah atas penjualan saudaranya. Menambah di sini menambah harga atau menambah kualitas agar barang dia yang dibeli atau dia yang menjadi pembeli. Sementara yang pertama yang masih dalam transaksi itu tidak jadi. Ya, itu tidak jadi. Ini dilarang dalam agama kita berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Tersisa berapa hadis? 3. Benar? Tersisa 3 hadis. Berikutnya 3384. Berikan semua nomornya, 3384. Setelahnya 3385, dan hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-6 ini 3386. Kita baca 3384. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin jami'an. Ini 3 orang guru Imam Muslim di sini. Mereka meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far, qala bin Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Masih hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yasumil muslimu ala saumi akhi wa la yakhthub ala khitbati akhi. Ini sangat ringkas sekali hadisnya. Tidak, janganlah seorang muslim melakukan tawar atau menawar. Janganlah seorang muslim menawar penawaran yang masih dilakukan oleh saudaranya. Nawar barang masih dilakukan oleh saudaranya, tiba-tiba dia menawar dengan nilai, dengan harga yang lebih tinggi, seperti lafaz yang telah kita dapatkan pada hadis sebelumnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Wala yakhthub ala khitbatihi, dan jangan pula melamar yang masih dilamar. Ya, jangan melamar yang masih dilamar oleh yang lain. Hadis setelahnya 3385, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Syu'bah anil Ala wa Suhail an abihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada perubahan nampaknya. Wa haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Syu'bah an al-A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahum qalu ala saumi akhi wa khitbati akhi. Hadis yang sekarang yang kita baca ini pantas untuk diberikan 2 nomor. Ya, 2 nomor. Yang pertama 3385 itu sampai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari awal sampai akhir sanadnya sama sempurna. Kemudian Imam Muslim mengatakan ha, akhirnya dia berpindah ke sanad yang baru tetapi dari awal dari gurunya, wa haddatsanahu Muhammad ibnu Muthanna. Nampak di situ? Ya, setelah huruf ha itu atau sejajar dengan huruf ha beri nomor satu lagi 3386. Ya, ini berarti dua hadis 3386. Ya. 3386 wa haddatsanahu Muhammad ibnu Muthanna qala haddatsana Ahmad Abdul Samad qala haddatsana Syu'bah anil Amash an Abi Shalih. Ya. Dan bahkan muridnya Imam Muslim juga berbeda, muridnya Abu Hurairah juga di sini berbeda. Ya. Benar, benar, sama Suhail bin Abi Shalih, benar. An Abi Shalih, cuma Abu Shalih bukan dari anaknya. Bukan anaknya yang meriwayatkan dari dia, tetapi A'mash. A'mash itu gelar, namanya Sulaiman bin Mihram. Ya. Jadi untuk hadis yang sedang kita baca ini harus diberikan dua nomor. Yang pertama sesuai dengan nomor di atas 3385, kemudian setelahnya pada baris yang ketiga sejajar dengan adanya huruf ha di sana terpisah berdiri sendiri 3386. Kemudian hadis yang terakhir di bawah bab ini 3387. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala an al-Layth wa ghairihi an Yazid bin Abi Habib an Abdurrahman bin Shumasah annahu sami'a Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bukan hadis Abu Hurairah lagi, tetapi hadis sahabat yang lain yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Uqbah bin Amir. Abdurrahman bin Shumasah mendengar annahu sami'a Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu 'alal mimbar yaqul, berada di atas mimbar dan berkata di atas mimbar Uqbah bin Amir berkhutbah, yaqul inna Rasulullah SAW qal, sesungguhnya Nabi SAW bersabda al mu'minu akhul mu'min fala yahillu lil mu'min ayyubta'a 'ala bai'i akhi wa la yakhthuba 'ala khitbati akhi hatta yadara. Ini hadis siapa? Uqbah bin Amir. Dan hadis ini ketika dia menyampaikan khutbah, dia sampaikan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sahabat ini, al mu'min akhul mu'min, orang yang beriman adalah saudara orang yang beriman yang lain. Jadi hubungan antara orang beriman itu hubungan persaudaraan. Ya, hubungan persaudaraan. Dan persaudaraan yang diikat oleh tali iman itu tidak seperti yang diikat oleh rahim. Lebih kuat, jauh lebih kuat yang diikat oleh iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang didahulu di dunia saling mencintai. Ya, hari ini yaitu hari kiamat berbalik menjadi permusuhan. Ayah memusuhi anaknya, saudara memusuhi saudaranya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibunya, meninggalkan istrinya, meninggalkan seterusnya yang diikat oleh rahim. Itu semuanya berubah menjadi permusuhan. Aduun illal muttaqin, kecuali antara orang-orang yang bertakwa. Takwa itu iman. Jadi yang hubungan yang diikat oleh iman pasti akan semakin erat dan sampai hari kiamat. Bahkan orang yang beriman itu nanti yang akan memberikan syafaat. Ya, ini hubungan persaudaraan keimanan. Sampai di surga pun mereka masih mengingat saudara mereka yang beriman. Mereka mencari-carinya di surga. Mana si fulan? Mana si fulan? Akhirnya mereka diperlihatkan oleh Allah teman-teman mereka dahulu yang diikat oleh iman di dunia di neraka. Dengan persaudaraan iman itu mereka memohon kepada Allah untuk menyelamatkan, mengeluarkan orang-orang tersebut dari neraka. Dan Allah izinkan mereka mengeluarkan. Jadi terlihat. Sementara seorang ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bahkan lari, kata Allah SWT berfirman, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang mengurus diri sendiri. Iman ini yang akan membuat orang lain memperhatikan yang lain. Seperti terjadinya syafaat yang diberikan oleh orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman lainnya yang berdosa dan dia tidak bertobat di dunia dan tidak diampuni oleh Allah dosanya, kemudian mereka masuk neraka, dan yang mengeluarkan mereka di antaranya adalah orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'min akhul mu'min. Orang yang beriman saudara orang yang beriman yang lain. Dipertautkan oleh Allah antara Bilal dari Habasyah Ethiopia bersaudara dengan Suhaib dari Romawi, bersaudara dengan Salman dari Persia. Sementara antara Nabi dengan pamannya dipermusuhkan oleh Allah. Antara sebagian sahabat dengan ayahnya berdiri di medan perang, yang satu di pihak orang beriman, yang satu di pihak orang yang kafir, saling memegang senjata untuk saling membunuh. Ini buktinya bahwasanya tali rahim ini tidaklah kekal abadi, tetapi iman itu yang abadi. Dan bahkan belum lagi di dunia ini antara kekeluargaan, antara keluarga bermusuh-musuhan, saling bunuh-bunuhan. Anak membunuh ayahnya, ayah membunuh anaknya, saudara membunuh saudaranya. Apalagi kalau urusan harta. Sementara iman tidak mungkin terjadi seperti ini. Diikat erat oleh agama kita. Al-mu'min akhul mu'min fala yahillu lil mu'min. Ini gambarannya. Kalau benar orang beriman itu bersaudara, maka fala yahillu lil mu'min ayyabta'a ala bai' akhi. Tidak halal seorang yang beriman membeli atau menjual penjualan atau pembelian yang masih dilakukan oleh saudaranya yang beriman. Ya, masih tawar-menawar kemudian dia datang menyakiti saudaranya yang beriman. Ini tidak akan mungkin terjadi pada orang yang beriman. Kemudian wala yakhthub ala khitbati akhi. Dan dia juga tidak dibenarkan orang mukmin beriman melamar wanita yang masih dilamar oleh saudaranya yang beriman. Hatta yadhara, hingga saudaranya tadi meninggalkan transaksi itu karena dia tidak jadi, atau meninggalkan wanita itu karena dia sudah tidak tertarik, barulah boleh dia melamar atau membeli barang yang sudah ditinggalkan oleh saudaranya itu. Lihat hadis yang terakhir Uqbah bin Amir ini sebagai penutup dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab yang ke-6 ini, dan ini sangat luar biasa. Jadi semua larangan yang ada dalam hadis-hadis yang telah kita baca itu tidak akan mungkin ada pada orang yang beriman. Dan bagaimana bisa terjadi? Tinggi rendahnya, pasang surutnya iman dalam dada seseorang itu yang membuat orang berbuat perbuatan yang mencelakai, yang menyakiti saudaranya. Ini kesimpulan dari bunyi bab. Sementara Imam Nawawi sudah membuatkan kesimpulan yang sangat besar, yaitu dia mengatakan haram melamar perempuan yang sedang dilamar orang lain hingga ia mengizinkan atau memutuskan lamarannya. Ini yang berkenaan dengan bab kita dan kesimpulannya tadi, agar tidak terjadi permusuhan, agar tidak terjadi sakit hati dan seterusnya, menjalin hubungan erat antara orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.